بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan baydatahum qila sahatuhum wa mahazuhu minal biladi. Baydatahum dikatakan, yaitu pendapat pertama maknanya adalah halaman wilayah mereka dan wilayah-wilayah yang mereka kuasai dari negeri-negeri. Wa qila mu'dhamuhum wa jama'atuhum. Dan dikatakan pendapat yang kedua, mayoritas mereka dan kelompok-kelompok yang ada pada mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Ay hatta yujada dhalika minhum. Yaitu sampai hal itu didapati dari mereka. Fa'inda dhalika yusallitu alaihim. فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلَّتُ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. Maka tatkala itu terjadi, dikuasakan pada mereka musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ أَيْ الْأُمَرَاءَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْعِبَادَ الَّذِينَ يَقْتَضِي بِهِمُ النَّاسُ. Yaitu para pemimpin, para ulama, dan para hamba yang manusia mengikuti mereka. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayfu. Dan apabila pedang menimpa mereka, ay waqa'atil fitnatu wal qitalu bainahum. Yaitu terjadi fitnah dan peperangan di antara mereka. Lam yurfa' ila yaumil qiyamati. Tidak diangkat sampai hari kiamat, ay tabqal fitnatu wal qitalu bainahum. Yaitu tetap terjadi fitnah dan peperangan di antara mereka. Yalhaqu hayyun min ummati. Al-hayyu wahidul ahya'i wahiyal qabailu. Al-hayyu merupakan bentuk mufrad dari al-ahya, yaitu kabilah-kabilah. Bil musyrikina ay yanziluna ma'ahum fi diyarihim. Yaitu tinggal bersama mereka orang-orang musyrik di negeri-negeri mereka. Fi'amun ay jama'atun, berbagai kelompok. Khatamun nabiyyina ay akhirun nabiyyina, nabi yang paling akhir. Hatta ya'ti amrullahi, sampai datang urusan Allah. Al-zahiru annal murada bihi ar-rihu at-tayyibatu allati taqbidu arwahal mu'minina. Yang nampak adalah bahwasanya yang diinginkan dengannya adalah angin yang baik yang mencabut ruh-ruh orang-orang yang beriman. Tabaraka kamula wa ta'azama wa taqaddasa. Sempurna, maha sempurna, maha agung dan maha suci. Wa la yuqalu illa lillahi. Dan tidaklah dikatakan tabaraka kecuali bagi Allah semata. Wa ta'ala ta'azama wa kamula 'uluwuhu. Maha agung dan maha sempurna ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maha tinggi. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini. Hada hadithun jalilun. Yastamilu ala umurin muhimmatin wa akhbarin sadiqatin. Ini adalah sebuah hadis yang mulia yang mencakup perkara-perkara yang penting dan khabar-khabar yang benar. Yukhbiru fiha as-sadiqul masduqu sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu jama'a lahul arda hatta absara ma tamlikuhu ummatuhu min aqsal masyariqi wal magharibi. Di dalamnya as-sadiqul masduq, yang jujur ucapannya lagi dibenarkan perkataannya, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan bagi beliau bumi ini sehingga beliau melihat wilayah yang dikuasai umat beliau dari ujung belahan bumi bagian timur dan barat. Wahada khabarun wujida makhbaruhu. Wahada khabarun wujida mukhbaruhu. Dan ini adalah khabar yang perkara yang dikhabarkan didapati kenyataannya. Faqadit tas'a mulku ummatihi hatta balagha min aqsal maghribi ila aqsal masyriqi. Karena sungguh kekuasaan umat beliau alaihi salatu wassalam telah meluas hingga mencapai ujung bumi bagian barat, dari ujung bumi bagian barat sampai ujung bumi bagian timur. Wa akhbara annahu u'tiya al-kanzaini, dan beliau mengkhabarkan bahwasanya diberikan kepada beliau dua perbendaharaan, yaitu perbendaharaan negeri atau kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Fawaqa'a kama akhbara. Maka khabar tersebut terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Faqad hazat ummatuhu mulkai Kisra wa Qaisar bima fiha min adh-dhahabi wal fiddati wal jauhari. Karena sungguh umat beliau alaihi salatu wassalam telah menguasai dua kerajaan. Kerajaan Kisra dan kerajaan Kaisar, yaitu Persia dan Romawi, beserta apa yang ada di dalamnya berupa emas, perak dan perhiasan-perhiasan. Wa akhbara annahu sa'ala rabbahu li ummati an la yuhlikahum bi jadbin 'ammin. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa beliau telah meminta kepada Rabb-nya untuk umat beliau agar Rabb-nya tidak membinasakan mereka dengan kekeringan yang merata. Wa la yusallitu alaihim aduwan minal kuffari yastawli ala biladihim wa yasta'silu jama'atahum. Dan beliau juga meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal tidak menguasakan kepada umat beliau musuh dari kalangan orang-orang kafir yang menguasai negeri-negeri mereka dan membinasakan kelompok-kelompok yang ada pada mereka. Wa anna Allah a'tahu al-mas'alata al-ula. Dan beliau mengkhabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau permintaan yang pertama, yaitu umat ini tidak akan dibinasakan dengan kekeringan yang merata. yang menyebar luas. وَأَعْطَاهُ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ مَا دَامَتِ الْأُمَّةُ مُتَجَنِّبَةً لِلْإِخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ وَالتَّنَاحُرِ فِي مَا بَيْنَهُمْ. Dan Allah Azza wa Jal memberikan kepada beliau permintaan yang kedua, selama umat ini menjauhi perselisihan, perpecahan, dan saling memerangi di antara mereka. فَإِذَا وُجِدَ ذَٰلِكَ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. Kemudian apabila hal itu didapati, perselisihan, perpecahan, peperangan di antara kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jalla akan menguasakan pada mereka musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. وَقَدْ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ. Dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan, حِينَمَا تَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ, tatkala umat ini berpecah belah. وَتَخَوَّفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أُمَّتِهِ خَطَرَ الْأُمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ الضَّالِّينَ الْمُضِلِّينَ. Dan beliau alaihi salatu wassalam menakut-nakuti umat beliau, yaitu memperingatkan akan bahaya para pemimpin dan para ulama yang sesat lagi menyesatkan. لِأَنَّ النَّاسَ يَقْتَدُونَ بِهِمْ فِي ضَلَالِهِمْ. Karena sesungguhnya manusia mengikuti mereka di dalam kesesatan mereka. وَأَخْبَرَ أَنَّهَا إِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ وَالْقِتَالُ فِي الْأُمَّةِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَسْتَمِرُّ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya apabila terjadi fitnah dan peperangan di kalangan umat ini, maka sungguh hal tersebut akan terus-menerus terjadi di dalam umat ini sampai hari kiamat. Waqad waqa'a kama akhbara. Dan sungguh hal tersebut telah terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. فَمُنْذُ حَدَثَتِ الْفِتْنَةُ بِمَقْتَلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْيَوْمِ وَهِيَ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْيَوْمَ. Maka semenjak terjadinya fitnah berupa dibunuhnya Uthman radhiyallahu anhu, dan fitnah tersebut terus menerus terjadi sampai hari ini. وَأَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّتِهِ يَلْحَقُونَ بِأَهْلِ الشِّرْكِ فِي الدَّارِ وَالدِّيَانَةِ. Dan beliau alaihi salatu wassalam pun mengkhabarkan bahwasanya sebagian umat beliau bergabung dengan orang-orang musyrik, baik dengan tinggal bersama mereka di negeri mereka maupun dengan mengikuti agama mereka. وَأَنَّ جَمَعَاتٍ مِنَ الْأُمَّةِ يَنْتَقِلُونَ إِلَى الشِّرْكِ. Dan bahwasanya sekelompok atau berbagai kelompok dari kalangan umat ini berpindah menuju kesyirikan. وَقَدْ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ. Dan sungguh hal tersebut telah terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. فَعُبِدَتِ الْقُبُورُ وَالْأَشْجَارُ وَالْأَحْجَارُ. Maka kuburan-kuburan, pepohonan dan bebatuan diibadahi. Wa akhbar an zuhuril mudda'ina lin-nubuwwati. Dan beliau alaihi salatu wassalam juga mengkhabarkan tentang kemunculan orang-orang yang mengklaim kenabian. Wa anna kullaman idda'ahu fahuwa kadhibun. Dan bahwasanya masing-masing orang yang mengklaim kenabian tersebut adalah pendusta. لِأَنَّهَا لأنها انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم. Karena sesungguhnya kenabian telah berakhir dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. وَبَشَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقَاءِ طَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ رَغْمَ وُقُوعِ هَذِهِ الْكَوَارِثِ وَالْوَيْلَاتِ. Dan beliau alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira akan tetap adanya sekelompok dari umat beliau yang berada di atas Islam, meski munculnya, meski muncul musibah-musibah ini dan keburukan-keburukan ini. Wa anna hadhihi ta'ifata ma'a qillatiha la tatadarraru bi kaydi a'da'iha wa mukhalifiha. Dan bahwasanya kelompok ini yang senantiasa berada di atas kebenaran, bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka, tidaklah termadaratkan oleh tipu daya musuh-musuh mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka. Munasabatul hadithi lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna jama'atin min ummatihi sata'budul awthana. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan di dalam hadis tersebut bahwasanya beberapa kelompok dari umat beliau akan mengibadahi berhala-berhala. Fa fihi raddu ala man ankara wuqu'a asyirki fil ummati. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengingkari terjadinya kesyirikan di kalangan umat ini. ما يستفاد من الحديث. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini al-ula yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhihi al-ummati waraddu 'ala man nafa dhalika. Terjadinya kesyirikan di kalangan umat ini dan bantahan kepada orang-orang yang meniadakannya, yaitu mengingkarinya. Athaniyah yang kedua, 'alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Tanda dari tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Haythu akhbaro bi akhbarin waqa'a madmunuha kama akhbaro. Di mana beliau mengkhabarkan khabar-khabar yang terjadi kandungannya sebagaimana yang beliau khabarkan. Asalisatu yang ketiga, kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Sempurnanya kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam kepada umat beliau. Haythu sa'ala rabbahu laha ma fihi khairuha. Di mana beliau alaihi salatu wassalam meminta kepada Rabbnya untuk umat beliau apa yang padanya terdapat kebaikan bagi umat ini. Wa'a'zamuha tawhidu. Dan kebaikan yang paling agung adalah tauhid. Wa takhawwafa 'alayha ma yadurruha wa 'azzamuha syirku. Dan beliau alaihi salatu wasalam menakut-nakuti umat ini, yaitu memperingatkannya akan perkara yang bisa memadaratkan mereka dan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Rabi'atu yang keempat, tahdhirul ummati minal ikhtilafi wa du'atin dalali. Peringatan kepada umat ini dari perselisihan dan para penyeru kesesatan. Al-khamisatu yang kelima, khatmun nubuwati bihi alaihi salatu wassalam. Diakhirinya kenabian dengan beliau alaihi salatu wassalam. As-sadisatu yang keenam, al-bisharatu بأن الحق لا يزول بالكلية. Kabar gembira bahwasanya kebenaran tidaklah lenyap secara keseluruhan. وَبِبَقَاءِ طَائِفَةٍ عَلَيْهِ لَا يَدُرُّهَا مَنْ خَذَلَهَا وَلَا مَنْ خَالَفَهَا. Dan kabar gembira akan keberadaan sebuah kelompok yang tetap berada di atas kebenaran, yang tidak memadrotkannya orang-orang yang menelantarkannya, tidak pula orang-orang yang menyelisihinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.